إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada, ketika kita sedang bersama manusia ataupun ketika kita sendirian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa tersebut akan menjaganya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sesungguhnya doa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan yang agung. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kenapa? Doa merupakan ibadah yang mulia dan agung, karena di dalam doa terkumpul padanya bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa, dia akan menunjukkan kelemahannya, kekurangannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menunjukkan kerendahannya, kekhusyuannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berdoa akan meyakini, dan seharusnya bagi seorang yang berdoa meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun, sami'un, qaribun, mujibud da'wat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa-doa. Seorang yang berdoa juga harus meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti tidak akan terjadi. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dan seharusnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berprasangka baik, dia tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang yang berdoa adalah seorang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap, sangat berharap kepada Allah terhadap fadilah-fadilahnya, terhadap karunia-karunianya. Demikian juga dia takut, khawatir terhadap kengerian azabnya Allah Subhanahu wa taala, kengerian siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang yang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun harus mempelajari adab-adab dalam berdoa, harus mempelajari hukum-hukum dalam berdoa agar doanya benar sesuai dengan apa yang disyariatkan, dan kesudahannya adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditolak doanya, tidak dikabulkan, tidak diijabahi, dan juga dijauhkan dari meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama ikhlas. Ikhlas dalam berdoa. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak meniatkan riya, tidak pula sum'ah, tidak ingin dilihat, tidak pula ingin didengar oleh orang. Dia betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja dalam berdoa. Jadi ikhlas. Ikhlas ini juga merupakan syarat diterimanya amalan-amalan. Semua amalan-amalan yang saleh syaratnya itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'ah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada seorang yang berdoa riya atau sum'ah? Mungkin saja. Seorang yang mengimami, kemudian kunut nazilah atau kunut witir, dia berdoa dalam kunut tersebut dengan suara yang bagus, dengan sambil khusyuk dan menangis, mungkin ini terbuka, sangat terbuka baginya untuk muncul di situ riya, muncul di situ sum'ah. Karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Di antara keikhlasan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang yang menasabkan dirinya sebagai muslim, sebagian orang yang mengaku sebagai muslim masih meminta-minta ke tempat-tempat keramat, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ke tempat keramat, ke tempat-tempat yang di situ diyakini ada kekuatan gaib, ke gua-gua, ke tempat-tempat yang di situ diyakini ada jin, atau ke dukun-dukun, meminta kepadanya agar keinginannya, kebutuhannya dikabulkan, atau ke tempat-tempat makam para wali, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kesyirikan, termasuk kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bertaubat sampai matinya, dan kekal di dalam neraka apabila tidak bertaubat sampai matinya, karena kesyirikan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara adab-adab doa yang berikutnya adalah yaitu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan yang semakna memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, id dakhala rajulun, tiba-tiba seorang laki-laki masuk, fasalla ay fada'a, laki-laki tersebut berdoa, Allahummaghfirli, Allahummarhamni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajalta ayyuhal musalli, engkau terburu-buru wahai orang yang berdoa. Salat sini adalah doa, ya. Salat secara bahasa adalah doa. Ajalta ayyuhal musalli, engkau terburu-buru wahai orang yang berdoa. Idza salaita ay da'aita, apabila engkau berdoa, faq'adta dan engkau duduk, fahmadillah bima huwa ahlun, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala keadaan Allah Subhanahu wa taala itu dipuji. Wasalli alayya, dan bersalawatlah kepadaku, thumma da'uhu, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata caranya dalam berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian baru berdoa. Thumma shalla rajulun akhar, kemudian berdoa pula orang yang lain ba'da dalika, setelah itu, faqala Allahumma faqala fahmadillah, kemudian orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala, wa shalli ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli, wahai orang yang berdoa, ud'u tujab, berdoalah kepada Allah, berdoalah dan engkau akan dikabulkan. Jadi setelah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Hadis rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimina ibadallah, yaitu berdoa dengan memilih doa yang al-jawami', doa yang lengkap. Maksudnya al-jawami' di sini adalah kalimatnya sedikit tapi lengkap kandungannya, maknanya lengkap. Ini doa dengan al-jawami'. Kita memilih berdoa dengan doa yang lengkap. Jangan berdoa dengan memerinci. memerinci sesuatu sehingga memberat-beratkan diri kita. Misalkan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sangat ringkas akan tetapi lengkap. Meminta kebaikan di dunia ini, kebaikan apa saja? Kebaikan rizkinya, kebaikan hatinya, kebaikan imannya, kebaikan manhajnya, kebaikan segalanya, kebaikan di dalam kehidupan ini seluruhnya, di dunia ini. Kemudian meminta kebaikan di akhirat kelak. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Ini sangat lengkap. Ungkapannya sedikit tapi lengkap. Kita dituntut atau dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang jawami', yang ungkapannya sedikit tapi lengkap. Dan jangan memerinci, ya Allah, aku minta kepadamu mobil yang warnanya merah, yang mereknya ini, misalkan seperti itu. Atau memerinci, ini akan memberatkan. Berdoalah dengan doa yang maksur, yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ini sudah pasti, pasti lengkap, pasti jawami', sedikit dan lengkap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti tidak boleh berdoa dengan yang lainnya. Tetapi berdoa yang sedikit ringkas tapi lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi doa yang terkandung sajak di dalamnya. Jadi meniatkan agar akhir-akhir hurufnya sama. Kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya sama. Berdoa seperti itu. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi hakikat doa itu sendiri. Karena berdoa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bagus-bagusan kata, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang berdoa kebetulan di akhir-akhirnya hurufnya sama, kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya sama, tanpa meniatkan untuk agar bagus seperti sajak, maka tidak mengapa. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ikrimah rahimahullah, undur as-sajak fajtanibhu ana ahadtu Rasulullah SAW wa ashabahu walam yaf'aluna wala yaf'aluna dhalik. Lihatlah sajak fid doa, minat doa, dalam doa. Lihatlah sajak dalam doa. Maka jauhilah. Aku hidup bersama Nabi SAW dan para sahabatnya, dan mereka tidak pernah melakukan hal itu. Masyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah dalam kunut nazilah atau kunut witir, hendaknya ringkas saja, tidak memberatkan jamaah berdoa dengan yang panjang. Ini tidak disyariatkan. Jadi ringkas saja. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilhah, mendesak, permintaan yang tegas, mendesak, dan yakin akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilhah, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan, keraguan dalam berdoa. Ini akan menyebabkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kemudian dalam berdoa yang berikutnya, adab-adab berdoa adalah berdoa dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Ini menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Namun tidak semua seorang berdoa dengan keadaan seperti ini, mengangkat kedua tangannya sejajar pundak. Ada tempat-tempat yang tidak disyariatkan, seperti ketika khatib berkhutbah kemudian berdoa, dia tidak mengangkat kedua tangannya. Tidak disyariatkan mengangkat kedua tangannya. Khatib hanyalah mengisyaratkan tangannya, mengisyaratkan jarinya ke langit. Mengisyaratkan satu jarinya, jari telunjuk yang kanan. Dan demikian juga makmum tidak mengangkat kedua tangannya. Hanya mengaminkan dengan lirih. Kecuali salat istisqa. Salat istisqa ketika imamnya mengangkat kedua tangannya berdoa, maka makmumin pun demikian, mengangkat kedua tangannya. Demikian juga tidak mengusap tangan ke wajah ketika selesai dari berdoa. Karena hal itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak terdapat di dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih tentunya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada adab-adabnya. Di antara adab-adab yang penting yaitu tidak melakukan hal yang melampaui batas dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan ketundukan dan takut. "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas di sini. Di antara yang melampaui batas adalah memerinci doa dalam meminta surga. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika mendengar anaknya, sebagian anaknya berdoa seperti itu. "Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa kada wa kada." Ya Allah, aku meminta kepadamu surga, kenikmatannya, pemandangan yang indahnya, dan ini yang lainnya. "Wa a'udzu bika minan nar," dan aku berlindung kepadamu dari neraka. "Wa salasilaha wa aglalaha wa kada wa kada wa kada." Aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan belenggu-belenggunya dan beban-bebannya dan ini dan itu disebutkan seperti itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada anaknya, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal." Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku meminta kepadamu surga, "wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal," dan apa yang mendekatkan kepada surga tersebut, baik ucapan maupun amalan. Ini kan ringkas tapi mencakup seluruhnya. Surga dan yang mendekatkan kepada surga, baik ucapan maupun amalan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara ikhtidak yang melampaui batas dalam berdoa adalah mengubah doa menjadi nasihat, menjadi mau'idah. Seorang berdoa dalam doanya atau dalam kunut nazilah atau kunut witir, berdoa berlindung dari su'ul khatimah, meminta agar husnul khatimah, berlindung dari adab kubur dan meminta agar mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dia menjelaskan bagaimana terjadinya orang yang muslim dia dicabut nyawanya, bagaimana orang kafir dicabut nyawanya, kemudian bagaimana ketika diadab bagi orang yang kafir, diadab di alam kubur, bagi orang yang beriman mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dia jelaskan. Maka ini termasuk i'tidal. Karena mengubah doa menjadi nasihat, mau'idah, ketika dia sedang keadaan berdoa. Ini yang serupa dengan yang tadi, yang pertama. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, agar kita mempelajari ilmu agama ini yang benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, agar kita bisa beramal soleh dengan amalan yang benar pula, tidak salah, tidak menyimpang, tidak menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un mujibun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.